Sekali lagi sepak bola Indonesia berduka. 63 nyawa melayang di sepak bola, 5 diantaranya tewas di tahun ini saja. Prihatin dengan aksi kekerasan oknum supporter yang merenggut nyawa Haringa Sirila. Bangga seorang supporter tewas dikeroyok oleh supporter lainnya. Dalam aksi ini para supporter pulang. Jelas ini bukan semata problem Bandung Jakarta. Ini masalah laten yang terjadi di banyak kota. Karena ini dosa kolektif seluruh pemangku sepak bola. Mari mencari formula agar tak ada Haringa berikutnya. Duka bola kita. Kita berdiri di tanah yang sama. Serupa kita di sini semua bersaudara, satu tanah air Indonesia. Bersatulah, berdamailah, akhiri semua pertikaian ini. Bersatulah, berdamailah, jangan lagi luka yang terjadi. Harus berapa banyak lagi korban yang berjatuhan sampai akhirnya kita sadar? Harus berapa banyak lagi air mata yang tumpah hanya karena dendam yang sudah mengakar? Jika darah harus selalu dibalas oleh darah, maka bangsa ini hanya akan tinggal sejarah. Jika mata harus selalu dibalas oleh mata, maka dunia ini akan buta. Kita di sini semua bersaudara. Satu tanah air Indonesia. Kita pulang. Kita semua bersaudara.